الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang pertama, hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya niat, bahwasanya tiap-tiap amal bergantung dengan niat dan bahwa tiap-tiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Niatnya pada asalnya bukan karena lillah, tidak akan diterima. Dan begitu pula mungkin seorang beramal ibadah, tetapi karena kurang hadir kalbunya dalam ibadah tersebut, kurang meresapi niat dan menghadirkannya, maka satu dengan yang lainnya pun meskipun sama-sama diterima, yang satu dapat lebih berbobot, lebih berat timbangan amalnya, sementara yang lain ringan dan tidak berbobot amalannya. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, wa kam min amalin saghir tukabbiruhu niyyah wa kam min amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Agama kala rahimahullah, betapa banyak suatu amalan yang terlihat sepele, ringan, remeh, tetapi menjadi besar nilainya karena niatnya dia. Sementara betapa banyak amalan yang terlihat besar tetapi menjadi ringan dan remeh karena juga permasalahan niatnya. Oleh karenanya annas yatafawatun, di antara faedah tersebut manusia berbeda-beda dalam masalah niat, sehingga demikian pula mempengaruhi amalan mereka. Kita masukin insyaallah taala hadis yang kedua yang kita anggap cukup dari hadis yang pertama, yaitu menunjukkan selain pentingnya niat juga diingatkan at-tahdzir, peringatan akan bahaya fitnah dunia dan terkhusus wanita. Agar betul-betul kita berhati-hati minta doa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah tersebut. Dan itu juga erat kaitannya dengan niat. Dan telah kita sebutkan faedah-faedah yang lain terkait dengan hadis tersebut, hadis Umar. Adapun hadis yang kedua, al-hadithul tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini sebagaimana mayoritas hadis-hadis pada umdatul ahkam, hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari maupun Muslim. Adapun yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, tentang nama beliau sudah tidak asing lagi, atau ini dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak diperselisihkan pendapat tentang siapa nama sebenarnya. Di ismi ikhtilaf syadid, banyak perbedaan pendapat, banyak sekali, sampai puluhan menyebutkan, ada yang mengatakan nama beliau ini, ada yang mengatakan itu. Wa ashhuruhu, yang paling masyhur dan banyak dirojikan oleh para ulama, bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ya, meskipun beliau lebih dikenal dipanggil dengan kunyahnya Abu Hurairah, tetapi nama beliau banyak disebutkan adalah Abdurrahman bin Sakhr. Waqila, dan ada yang menyatakan namanya Abdul Syams. Akan tetapi, yakni, dan itu tentunya nama yang haram, sehingga ada yang mengatakan dan menjamaknya, tidak merajihkan salah satunya tetapi menjamaknya. Abdus Syams namanya di masa jahiliyah. Tapi ketika masuk Islam, tapi dia mengganti namanya dengan Ar-Rahman. Allah Ta'ala alam suami ini beberapa hal terkait dengannya. Abdus Syams maknanya hambanya matahari. Dan itu tidak boleh. Sebagian ada yang mengatakan Abdul Lat, Abdul Uzza, hambanya Uzza, hambanya Lata. Ini nama-nama berhala mereka. Abdus Syams matahari juga tidak boleh menghambakan diri meskipun dalam hal nama padanya. Ar-Rahman adalah salah satu nama di antara nama yang paling Allah SWT cintai. Dan ini yang masyhur, nama beliau adalah Ar-Rahman Ibn Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau masuk Islam pada tahun Khaybar. Wa syahidaha, dan ikut menyaksikannya. Ya. Dan kemudian setelah itu, lazaman Nabi SAW, mulazamah, menempel, berguru, belajar kepada Rasulullah SAW senantiasa. Setiap beliau, kemana beliau ikut, dia ikuti. Ya, ini kebanyakannya. Kemudian Nabi masuk rumah, berhenti. Nabi keluar lagi, diikuti lagi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk di antara ashabus suhbah, yaitu para sahabat yang tidur di teras masjid. Dari para sahabat fuqara yang miskin, dan mereka tinggal di masjid untuk suatu perkara besar, menimba ilmu agama, belajar ilmu agama Islam dan tuntunan bimbingan Rasulullah SAW serta menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dan hadis-hadis para sahabat senior yang lain. Maka Abu Hurairah rela dengan kelaparannya, ya, dengan kesederhanaannya, dengan keprihatinannya, demi untuk bisa terus dekat dengan Rasulullah SAW dan terus mengikuti, mencari tahu bukan hanya hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW saja, tetapi juga bertanya, mencari tahu dari sahabat-sahabat lain yang lebih dulu berislam, dari sabiqun al-awwalun, baik dari muhajirin maupun al-ansar, yang lebih dahulu keislamannya dari para sahabat senior. Dan Abu Hurairah disebutkan adalah seorang yang paling banyak riwayatnya dari Nabi SAW, meriwayatkan hadis, wa ahfadhum, yang paling menjaganya, yakni disebutkan oleh para ulama dan ta'ala. Nabi SAW sendiri mengakui tentang semangat mempelajari ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan begitu pula disebutkan, dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memujinya dan mengatakan, kunta alzamuna li Rasulillah SAW wa a'lamuna bi hadithi. Engkau adalah orang yang paling, yaitu sering menempel Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, dan engkau adalah orang yang paling alim, paling tahu di antara kami tentang hadis-hadis beliau. Ini pengakuan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Karena berkata Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfaz man rawal haditha fi asrih. Adalah Abu Hurairah sahabat yang paling hafiz, paling menguasai hadis-hadis apa yang diriwayatkan di masanya, kata Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 5374 hadis. 5374 hadis. Dan kenapa bisa demikian? Padahal di sana ada sahabat-sahabat lain yang senior. Ada sahabat-sahabat lain yang banyak. Tapi kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Di sana banyak hal yang menyebabkan hal ini, kita sebutkan secara ringkas saja. Di antaranya, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hidup sekian waktu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian sahabat yang lain hidup tidak lama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar Siddiq. Bukankah Abu Bakar Siddiq lebih dulu masuk Islam? Lebih banyak tahu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar Siddiq di rumahnya pun Rasulullah yang mendatangi. Seperti kata Aisyah, ya, dulu ketika aku masih kecil, aku tidak tahu, ya, apa-apa tentang yakni ajaran ini Islam. Yang aku ketahui hanya saja orang tuaku, ya, ayahku memeluk sebuah agama, ya, dan melakukan ibadah. Dan dulu Rasulullah SAW biasa mendatangi kami tadi pagi atau sore hari. Maka itu persaksian Aisyah sejak kecil. Rasulullah mendatanginya, begitu pula bergantian. Abu Bakar Siddiq bahkan ketika hendak berhijrah, ya, Rasulullah tahan dan menemaninya dan sekian banyak fadilah yang masyhur dari Abu Bakar Siddiq. Lalu kenapa seperti Abu Hurairah bisa lebih banyak meriwayatkan hadis? Di antaranya yang pertama, Abu Bakar hidup hanya 2 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah lebih lama. Alasan kedua adalah karena sebagian sahabat itu memiliki kesibukan yang masing-masing lebih wajib dan lebih dipentingkan daripada apa yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya Abu Bakar Siddiq sebagai yakni khalifatul rasul, pengganti penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, ya. Demikian pula Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin setelahnya dan sebagian sahabat mujahidin, dan demikian pula Umara gubernur di wilayahnya dan sebagian menjadi pengurus zakat, baitul mal sana kemari, sementara Abu Hurairah fokus dengan belajar dan mengajar. Dan bukan bermakna Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis berarti lebih tahu atau paling tahu, yakni di antara semua sahabat. Dan kami, saya sendiri pribadi meyakini Abu Bakar Siddiq lebih alim dan lebih tahu ilmu daripada Abu Hurairah. Tetapi masalah menyampaikan ilmu belum tentu arwan nas, orang yang paling banyak meriwayatkan, paling menyampaikan adalah yang paling berilmu. Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun sepeninggal Rasul dan tersibukkan dengan urusan yang lebih wajib, mengurusi baitul mal, ya, mengatur pasukan, ya, memikirkan janda-janda anak yatim yang ditinggal meninggal keluarganya, ya, membagi urusan zakat dan memimpin salat, mengurusi masjid, jalan-jalan kaum muslimin dan berbagai macam urusan-urusan yang besar. Baik, begitu pula Umar bin Khattab ila akhirnya. Yang terakhir, sebab yang lain yang ketiga adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu tinggal di Madinah. Sementara sahabat lain banyak yang rahal, berihlah keluar. Entah yaitu sebagai ditunjuk sebagai pemimpin di wilayah sana, entah sebagai amirnya, gubernur atau gubernurnya wilayahnya, ataukah sebagai juru dai di sana, mufti, qadhi, mengurusi sengketa, persengketaan, hukum, menerapkan hukum, memberikan fatwa kepada umat. Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib ke arah lain. Begitu pula Fulan, Muawiyah, Sufyan. Para sahabat berpencar, entah berjihad atau berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah tetap di Madinah dan terus mengajarkan ilmu. Dan tidak bisa tentunya semua dalam satu amalan, ya kan? Semua berbagi tugas masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi para sahabat yang petaninya atau pedagangnya, yang berkebun kurma, semuanya tetap meluangkan waktu untuk belajar. Karena itu asas. Tapi tidak semua bisa disamakan. Seperti mana sekarang, misalnya santri sehari belajar dari jam 8 sampai duhur, 4 jam baca duhur, lanjut lagi sebagian atau baca asar, ya 6 jam sehari, 7 jam. Tidak bisa disamakan, setiap orang harus seperti itu. Tidak bisa. Tetapi setidaknya mereka melakukannya. Begitu pula Abu Hurairah, bukan berarti belajar saja dan meninggalkan al-jihad atau meninggalkan perkara lain dari amalan. Maka masing-masing melakukan, tetapi ada yang meluangkan waktu lebih dalam masing-masing perkara tersebut. Dan Abu Hurairah tinggal di Madinah dan terus mengajarkan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, sementara banyak sahabat lain keluar ke sana kemari. Yang menyebabkan yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah paling banyak. Kenapa? Karena dengan bertempat di masjid tersebut, di Masjid Nabawi, orang setiap waktu, setiap saat berdatangan. Selain ke Mekah berhaji dan umrah, ke Madinah. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di sana fadilahnya 1000 kali lebih dibanding yang lain. Maka dengan datang ke sana dan menimba ilmu, majelis ilmu, meriwayatkan hadis apa yang didengar dari Abu Hurairah. Datang dari Basrah, datang dari Baghdad, datang dari Syam, datang dari yang lainnya, dari Yaman, dari Mesir, berbagai penjuru datang ke Mekah, terus ke Madinah, mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan menyampaikan ketika pulangnya. Jadilah murid-murid yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah lebih banyak daripada yang lainnya. Ini yang keberapa? Yang ketiga atau yang selainnya. Begitu pula yang lain, yang terus sebab paling utama adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya seorang mukmin. Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan hafalan yang kuat dan tidak melupakan atau terlupa dari apa yang pernah dihafalnya. Ini yang menyebabnya menjadi ahfaz sahabat yang paling kuat, paling terjaga hifadznya, hafalannya, karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ijabai, sehingga tidaklah Abu Hurairah menghafalkan sebuah hadis melainkan demikian dia menghafalnya dengan baik dan tidak melupakannya. Ini antara sebab-sebab yang menyebabkan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tidak mungkin ada sebab-sebab yang lain di sana. Ini sebagian yang kita ingat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tinggal di Madinah hingga wafat di sana, ya. Dan ada yang menyatakan tahun 57, sebagian mengatakan 58, sekitar itu, yakni Hijriyah. Ada yang mengatakan 59, ya. Tetapi sebagian menyebutkan 57, antara tahun itu dari tahun Hijriyah. Nabi wafat tahun 11 Hijriyah, Abu Hurairah meninggal tahun 57 Hijriyah, sehingga kurang lebih masih hidup sekitar 46, 47 sekitar itu tahun sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 45 tahun lebih menyampaikan ilmu, maka tidak heran riwayatnya adalah termasuk riwayat yang paling banyak, 5.000 hadis lebih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dan di antara sekian banyak tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, tabi'in, murid-murid sahabat, yang paling banyak mengetahui dan menjamak, mengumpulkan sekian banyak riwayat Abu Hurairah adalah menantunya, Sa'id ibn Musayyib menikah dengan putri Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menguasai, mengetahui ilmu mertuanya Abu Hurairah paling banyak dibanding dan paling mengetahuinya dibanding yang lainnya. Kita kembali ke hadis. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bahwasanya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Dan di sini terkait dengan masalah kosakata atau gharibul hadis, terkait dengan yakbal salat dan perkara yang lain, wudu ini masyhur. Dan bisa jadi mungkin yang paling dibutuhkan penjelasan di sini adalah ahdats. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Apa maknanya hadas? Ini menjadi perkara yang penting di sini. Al-hadas terbagi dua, ada hadas asghar dan hadas akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Dan disebutkan dalam Taisirul Alam, ya, bahwasanya al-hadas adalah wasfun hukmiyan muqaddar qiyamuhu bil a'dha yamna'u wujuduhu min sihhatil ibadati al-mashruti laha at-taharah. Hadas ini adalah sebuah sifat, ya, sifat hukum, ya, yang di tempatkan pada ada dan tidaknya pada anggota badan, yang itu dengan adanya dia akan menghalangi keabsahan sebuah ibadah yang dipersyaratkan padanya taharah. Sebuah ibadah yang dipersyaratkan padanya suci, taharah, maka terhalangi dan jadi tidak sah ketika ada sifat ini, ada hadas. Jadi hadas itu sebuah sifat yang melekat, yang menempel pada insan, tetapi bukan melekat secara yakni hissi, lahiriah, tetapi secara wasfi, hukmi. Jadi suatu sifat, tapi bukan sifat hissi, tapi wasf itu maksudnya sifat, sifat hukum, sifat maknawi, maksudnya begitu. Sehingga ketika seorang ini berhadas, dia memiliki sifat yang membuat dia tercegah atau terlarang dari melakukan ibadah tertentu. Misalnya salat di sini. Dia dilarang salat selama sifat ini melekat padanya. Maksudnya sifat ini melekat bukan betul-betul menempel di badan, ya, seperti najis nempel atau bukan. Tetapi di sini hadas itu sifat. Jadi selama dia memiliki sifat hadas ini, dia terlarang dan tidak sah dari melakukan ibadah yang dipersyaratkan padanya suci sampai dia bersuci sehingga terangkat sifat hadas tersebut. Dan akan semakin jelas dengan contoh dan pembagian. Hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, ya, itu apa-apa yang terangkatnya dengan wudu, dengan cara berwudu. Lalu apa hal-hal yang mengharuskan wudu dari hadas kecil ini? Seperti buang angin, seperti buang air kecil, seperti buang air besar, ya. Ini diantara contoh hadas kecil yang mengharuskan berwudu. Kalau sudah berwudu, terangkat padanya sifat hadas ini, tidak lagi dia berhadas. Ya. Dan di sini ada hal-hal yang lain, ya, seperti makan daging unta dan beberapa hal yang sebagainya khilaf terkait dengan hal tersebut. Adapun hadas besar adalah junub dan apa-apa yang mengharuskan mandi, mandi besar, ya. Maka seorang wanita selesai haid, dia harus bersuci, ya, mandi besar, junub, begitu pula dia harus mandi besar. Ini semua adalah hadas yang cukup dengan wudu disebut hadas kecil. Dan yang cukup atau yang harus sampai mandi seluruh badan terkena air, maka itu adalah hadas besar. Ini adalah apa yang dimaksud dalam kalimat, salah satu kata dalam kalimat hadis ini yang dimaksud hadas. Baik. Dan makna secara global disebutkan dalam tafsir Al-Alam, Asy-Syari'ul Hakim, sang pembuat syariat yang maha bijaksana, arsyada man arada salat, membimbing bagi barang siapa, siapa saja yang menginginkan untuk melakukan salat, alla yadkhula fiha, agar dia tidak masuk ke dalam salat, tidak memulai salat, illa ala halin hasanah, illa ala hali hasanatin wa hayatin jamilah, kecuali dalam kondisi baik dan dengan bentuk yang bagus. Li'anna silah al-wathiqah baina rabbi wa abdi, karena salat merupakan penyambung hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jal. Oleh karenanya syariat membimbing untuk dia baik dan suci ketika anda ibadah ini. Ya, sebagian seorang tidak apa namanya bertemu dengan baik tamunya atau tidak bertamu, itu akhirnya maka dia mempersiapkan diri, mandi atau pakai pakaian yang pantas ila akhirnya. Maka terkait dengan sholat juga demikian, dan di antara syarat terpenting adalah bersuci dari hadas. Wa hiya tariq ila munajati, maka ini merupakan jalan menuju atau sholat merupakan jalan dia kembali ke sholat. Maka sholat yang tadi merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, sholat juga merupakan jalan untuk bermunajat, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidha amarahu bil wudu. Bukan satu-satunya jalan, ya. Doa bisa, yang lain bisa, tetapi salah satu di antara jalan metode terbaik dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang baca Quran pun bagus. Tetapi baca Quran di dalam salat jauh lebih bagus. Berdoa itu pun bagus. Tetapi berdoa meminta kepada Allah di dalam salat itu lebih bagus. Menjamak dari beberapa hal, dan di antara tempat-tempat doa, ya, sujud sebelum salam dan beberapa hal yang sebagaimana ini. Lidza amarahu bil wudu, oleh karenanya Allah, ya, memerintahkan seorang hamba untuk berwudu, wa tahara fiha, dan bersuci pada salatnya. Yakni terkait dengan salatnya sebelumnya untuk suci, dalam keadaan suci terlebih dahulu. Wa akhbarahu annahu annaha mardudah ghairu maqbulah bi ghairi dzalik. Dan Allah mengabarkan bahwasannya salat itu akan tertolak, tidak akan diterima tanpanya, tanpa bersuci dari hadas. Tapi faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini, di antara faedah hadis ini adalah anna salat al-muhdith la tuqbal. Bahwasanya salat seorang yang berhadas tidak bakal diterima. Yani salatul muhdith, muhdith adalah fa'il, pelaku daripada orang yang berhadas. Tidak akan diterima salat seorang yang berhadas. Belum wudu, belum mandi ketika hadas besar, belum mandi atau belum wudu ketika hadas kecil. Tidak akan diterima salatnya. Kita katakan salatul muhdith batilah, mardudah, ghairu maqbulah. Salatnya orang yang muhdith berhadas itu batil dan gugur, tertolak dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah sengaja atau tidak. Dia berdosa kalau sengaja. Bahkan sebagian ulama mengancam dan mengkhawatirkan kekufuran. Karena ada nau' minal istihza. Ada salah satu bentuk dari mengolok-olok. Ya. Ya, ini ketika dia main-main, ya sengaja. Tetapi apabila dia lupa, ya tetap tidak sah sholatnya. Tetapi dapat uzur. Dia tidak dosa, karena seorang hanya dihitung dosa ketika ikhtiari dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kesengajaannya. Adapun seorang belum tahu, baru masuk Islam, sholat, oh ternyata sholat wajib berwudu ya mas, saya kira apa tidak wajib. Ya. Atau yang lain, karena ketidaktahuan, atau karena lupa, ini akhir uzur. Tetapi sholatnya apa diterima? Tetap tidak diterima. Maka di sini salah satu dalil yang menunjukkan salatul muhdith, salatnya orang yang berhadas, la tuqbal, tidak bakal diterima. Ya. Hatta yatahhar min al-hadatsaini al-akbar wal asghar, sampai dia bersuci dari hadas, dua hadas, hadas besar ataupun hadas kecil ketika memang tersifati dengan hadas tersebut. Adapun dia tidak hadas besar, ya tidak perlu mandi, cukup dengan wudu. Tapi kalau dia berhadas besar, junub, ya wajib mandi. Ini faedah pertama. Salatul muhdits apa? Batilah, mardudah, ghairu maqbulah. Salatnya orang yang berhadas batil, gugur, tertolak dan tidak akan diterima. Faedah kedua dari hadis ini. Annal hadas naqidun min nawaqidil wudu. Bahwasanya hadas merupakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal wudu. Ya. Hadas, entah itu dengan buang air kecil, dengan buang angin, atau ada yang keluar dari arah dubur, atau yang selainnya, dari hadas kecil maupun besar, maka dia membatalkan wudunya. Wa mubtilun lis-salat, dan otomatis juga membatalkan salatnya, in kana fiha, jika ia ada di dalamnya. Jadi jika hadas itu terjadi di tengah sholat, maka hadas itu bukan hanya membatalkan wudunya, otomatis juga membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholat tidak bakal diterima jika seseorang dalam keadaan apa? Berhadas. Maka ketika hadasnya ini muncul di tengah sholat, meskipun rakaat pertama dia suci, tapi di tengah sholat baru muncul hadasnya, buang angin atau keluar air kencingnya atau yang semisal, bukan dengan was-was dan yang semisal, tetapi betul-betul keluar, maka ini mubtil lis salat, membatalkan salatnya. Ya, kecuali dalam bab yakni darurat. Ya, ada sebagian orang yang saya mungkin keluarnya terus-terusan, ya bukan bisa disetting waktunya, ditata berapa menit sebelumnya, tapi terus-terusan, ya kompol terus, ya. Sudah sepuh misalnya, dan biasanya wanita lebih-lebih karena jarak apa saluran urin atau saluran kencingnya ya itu lebih pendek daripada laki-laki. Maka ketika batuk atau ketika apa sesuatu misalnya atau bergerak tertentu mau sujud, tiba-tiba keluar. Kalau terus-terusan ya keluar dan dia sudah tua, sudah sulit, maka di kasih penutup pembalut ataukah pampers dan semisalnya, wisholi ala halih, dan dia sholat meskipun berapa bagaimanapun kondisinya. Dan itu subhanallah, fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu sekalian. Bukan dia yang menghendaki, tetapi takdir Allah tetapkan dan Allah Maha mengetahui. Ketika ada masyakkah, maka tajribu taysir, mendatangkan kemudahan. Dan itu ketika dia terus-terusan melakukannya tidak mampu, terus keluar air tanpa bisa dia kontrol, maka ada padanya rukhsah keringanan dari masyakkah tersebut. Baik. Adapun tidak, maka keumuman yang namanya hadas muncul di tengah salat, maka itu membatalkan wudu sekaligus membatalkan salatnya. Ini faedah kedua. Al-hadas naqib min nawaqidil wudu, pembatal dari pembatal wudu, dan juga menggugurkan salat, membatalkan salat ketika muncul di tengah-tengahnya. Faedah ketiga. Anna taharah min al-hadatsain syartun min syuruti sihhati salat. Kita rangkum, kita ambil dari beberapa, sebagian dari taisir, sebagian dari yang lain. Bahwasanya hadis ini menunjukkan at-taharah min al-hadatsain, bersuci dari dua hadas, di taisir nomor 4. Taharah bersuci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar, merupakan syartun min syuruti sihhati salat, merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Dan bukan satu-satunya syarat sahnya salat, bukan hanya taharah dari hadas. Taharah dari najis beda dengan taharah dari najis. Taharah dari hadas itu membersihkan diri dari sifat ini hadas. Kalau buangan kecil, buangan angin, buangan harus wudu lagi. Tetapi kalau taharah minan najisah, dari hal-hal yang najis, ini pada tiga perkara, dan itu dibahas pada perkara pada tempatnya, ya ini secara global pada bajunya, pada badannya, dan pada tempat sholatnya. Ini juga salah satu syarat contoh. Dan di sana ada syarat-syarat yang lain yang tidak kita saya sebutkan secara detail di sini. Mungkin kita sebutkan secara ringkas syarat yang terakhir syarat sholat selain taharah. Taharah dari hadatsain dan taharah dari najis adalah menghadap kiblat, ya, menutup aurat dan selainnya. Tapi kita lanjutkan terkait dengan apa yang terkait dengan hadis ini saja, ya. Adapun terkait dengan syurutus salat mungkin dibahas di bab-bab lain atau di mobil pelajaran fikih atau mungkin ketika ada melewati hadis yang lain. Syurutus salat sebagian menyebutkan 9 dan ini salah satunya dan ini di antara syarat yang paling penting. Oleh karena di awali kitab-kitab fikih dengan kitabut taharah. Kenapa? Karena tidak sah salat tanpanya. Dan itu termasuk di antara syarat salat yang terpenting. Sejumlah ulama menukilkan ijma, kesepakatan ulama tentang wajibnya bersuci sebelum salat. Berkata Nawawi Ta'ala terkait dengan hadis ini, hadal hadis nassun fi wujubit taharah li salat. Hadis ini, hadis Abu Hurairah yang baru kita baca ini, diunduklahkah, menjadi nas, dalil tentang wajibnya taharah bersuci untuk salat. Waqad ajma'atil ummatu ala anna taharah syartun fi sihhati salat. Dan umat ini telah bersepakat bahwasanya taharah bersuci dari hadas merupakan syarat dari keabsahan salat. Baik. Ini di antara kalam ulama Ta'ala. Kemudian pula di antara faedah di sini tadi disebutkan bahwasanya salat taharah dari hadas merupakan syarat di antara syarat sahnya salat. Jadi mencakup semua jenis salat. Berdasarkan apa yang ada dalam hadis ini, la yaqbalullah salata ahadikum. Dan dalam hadis lain diperjelas salatnya bentuknya nakirah umum. La salata bi ghairi tuhurin wala sadaqata min hulul, tidak ada salat tanpa taharah. Tidak diterima salat atau tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat tanpa bersuci. Wala sadaqata min hulul, dan tidak ada sedekah ataupun zakat dari harta rampasan. Yani harta yang diambil yang yani hulul adalah apa yang diambil sebelum kismah, sebelum pembagian, ya, dari imam, tak terkait dengan walimah. Dan di sini dikatakan la yaqbalullah salata ahadikum. Allah tidak bakal menerima salat salah seorang dari kalian. Salat apa? Umum. Apakah salat-salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya atau salat Jumat, hatta salat jenazah. Meskipun ada khilaf di antara ulama, sebagian ulama mengatakan salat jenazah tidak dipersyaratkan padanya wudu, tetapi yang sahih dan itu pendapat jumhur ulama bahwasanya salat jenazah pun wajib padanya berwudu. Ya, dan di sana masyhur disebutkan pendapat hari ini khilaf tentang salat jenazah, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Ini akhirnya tetapi sehingga saya jumhur ulama berpandangan salat jenazah juga salat dan dipersyaratkan juga padanya wudu sebagaimana dipersyaratkan pada salat-salat yang lain. Kemudian para ulama juga khilaf terkait dengan masalah seperti sujud syukur atau sujud tilawah, apakah dipersyaratkan wudu atau tidak. Sebagian mengatakan harus wudu, sebagian mempersyaratkan atau mengatakan tidak dipersyaratkan wudu. Dan yang benar dalam hal ini tafsir, apabila sujud syukur atau sujud syukur jelas di luar sholat, maka tidak dipersyaratkan padanya wudu. Dan tidak dinukilkan terkait dengan hal yang demikian, seperti yakni misalnya apa yang dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik ketika disampaikan kepadanya berita diterimanya taubat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak berangkat perang Tabuk langsung sujud syukur. Dan tidak dinukilkan dia melakukan yakni wudu terlebih dahulu ila akhirnya. Begitu pula sujud tilawah. Ya, adapun dalam salat sujud tilawah ya wajib pahala dari hadas karena salat tidak akan diterima tanpa pahala. Adapun sujud tilawah membaca ayat-ayat sajdah kemudian disunahkan untuk sujud, maka tidak dipersyaratkan yakni terkait dengan sujudnya itu yakni wudu terkait dengan hal tersebut. Dan diriwayatkan Ibnu Umar kana yasjud ala ghairi taharah, dulu pernah sujud tanpa taharah, ini jika sujudnya di luar salat. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan sujud dengan surat An-Najm, begitu pula orang-orang ikut sujud padanya tanpa dinukilkan yakni mereka berwudu berkait dengan hal ini. Dan tentang syaratnya taharah dalam salat, banyak hadis-hadis yang menopang hal ini seperti hadis miftahu salat at-tuhur wa tahrimu wa takbir wa tahlilu wa at-taslim. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan Syekh Al-Albani. Salat itu pembukanya adalah taharah. Oleh karena juga dalam Muslim sebagaimana hadis tadi, salat la salata bi ghairi tuhur, tidak ada salat tanpa bersuci. Dan juga disebutkan dalam riwayat hadis Muslim juga yaitu at-taharah sayyid syatrul iman. Bersuci adalah setengah daripada al-iman, sebagian menafsirkan setengah daripada as-salat karena tidak diterima salat tanpanya. Ya, Allah taala alam shawab. Dan as-salat juga disebut al-iman dalam sebagian ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan iman kalian, yakni ketika mereka dulu salat menghadap Baitul Maqdis sampai mereka berpindah kiblat ke Al-Ka'bah, salat yang dulu tidak Allah sia-siakan disebut as-salat dengan al-iman. Dan beberapa hal yang lain terkait dengan hal ini. Begitulah juga sebagai penutup, ini juga menunjukkan bahwasannya la haula wa la quwwata illa billah, jawazu salataini wa aktar, bolehnya salat dua kali atau lebih bi wudhu'in wahid, dengan satu kali wudhu, dengan dasar hadis ini. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath, Allah tidak akan terima salat jika berhadas. Maka selama dia belum berhadas, wudhunya belum batal, maka bisa dipakai untuk dua salat, tiga salat, empat salat, meskipun yang sunnah wudu tiap-tiap sholat. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja sholat beberapa kali dengan satu wudu untuk menjelaskan bolehnya hal yang demikian. Dan ini hadis ini juga dalil. Dan terakhir sebagai penutup, menunjukkan ini besarnya urusan sholat dan wudu dan besarnya pentingnya mempelajari tata cara berwudu, karena sah tidaknya sholat terkait dengan yaitu tata cara wudu atau keabsahan wudu. Tanpa sahnya wudu tidak sah pula sholat seseorang. Wallahu taala a'lam shawab wal ilmu indallah.